Baca Quran ketika orang sedang tazkirah. Ha, dengar molek. Nah, bila kita masuk dalam majlis, maka hormatlah majlis. Dikira biadab kalau kita buat benda lain. Nah, contohnya macam kuliah gini. Ada seorang tu dia tak suka dengar kuliah. Dia duduk situ, dia baca Quran. Innamal mu'minun allazina idza. Maka hukumnya haram kerana tidak hormat majlis. Faham tak? Tak boleh. Mu tak minat kuliah dan mu hebat sangat baca Quran, jauh daripada orang. Faham? Jangan jadi fitnah. Atau majlis semayang macam biasa. Lepas semayang tu imam berzikir tak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ramai-ramai. Dia tak mau baca subhanallah. Tak apa. Tidak wajib ikut imam. Dia nak baca zikir lain. La ilaha illallah. Boleh tak? Boleh. Tapi dia pergi baca kuat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, haram hukumnya kerana biadab dalam majlis orang. Faham? Ha, jadi, kalau nak beribadah, beribadah jangan sapak. Jadi berdemoh. Faham? Jangan sapak biadab. Tak reti bahasa dalam majlis orang. Nah? Haa.